Pernahkah kau rasa apa yang ku rasakan setelah kini terjadinya pertengkaran? Apakah kau tahu apa yang aku cari setelah kini terjadinya perpisahan? Hatiku ingin hidup bersama dirimu, hidup bahagia, tapi kau malah berdusta. Setelah kini terjadinya pertengkaran, apakah kau tahu apa yang aku cari setelah kini terjadinya perpisahan? Dapat mengobati luka, aku tak berdaya melepas kau pergi. Aku tak kuasa bila kau memilih dia. Setelah kini terjadinya pertengkaran, apakah kau tahu apa yang aku cari setelah kini terjadinya perpisahan? Dapat mengobati luka, aku tak berdaya melepaskan.